para hadirin yang saya muliakan, sekarang ini banyak di antara kita atau kadang-kadang kita sendiri tanpa terasa mengeluh, ya Allah betapa sulitnya kehidupan ini, betapa sulitnya mencari rezeki, ya Allah betapa repotnya sekarang dan betapa tingginya harga-harga, semua serba naik, ya Allah. Nah, banyak kita mendengar keluhan-keluhan seperti ini. Ini menimpa kita, rata-rata kita. Kita ingin sekarang membahas beberapa hal yang penting mungkin untuk kita semuanya. Pertama, kenapa sampai kehidupan seperti ini adanya? Yang kedua, apakah memang benar dan pantas bagi kita untuk sudah menyatakan betapa sulitnya, untuk mengatakan sulitnya rezeki, penghasilan atau lapangan pekerjaan semakin sempit, dagangan tidak laku. Ketika ditanya bagaimana fulan, gimana suk, gimana pasar sekarang, barid katanya, apa dingin pasarnya, subhanallah, ya, luar biasa. Apakah memang sudah pantas untuk kita menyatakan seperti itu? Mungkin saya akan menjawab pertanyaan yang kedua ini. Wallahi demi Allah, kalau kita melihat keadaan kita sekarang ini, Sangat-sangat luar biasa. Luar biasa dibandingkan siapa? Dibandingkan kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rezeki kita masya Allah, di rumah ada beras, alhamdulillah, walaupun 1 kilo, 2 kilo. Di rumah masih ada kecap yang dengannya kita bisa makan dengan nasi. Di rumah mungkin masih ada tempe. Alhamdulillah kalau kita goreng bersama nasi jagung dan sambal, luar biasa enaknya. Kita masih punya kangkung, kita masih punya daun singkong, kita punya ketela. Alhamdulillah. Kita kalau lagi duduk habis sholat isya malam atau sore hari, dengan mudah kita bisa membeli keripik singkong atau keripik pisang diminum dengan teh. Masih alhamdulillah, luar biasa. Di bulan Ramadan kalau mau berbuka, masya Allah, ada donat, ada nogosari, ada dawet, ya, ada pisang goreng. Masya Allah, kita sampai bingung yang mana yang mau didahulukan. Kurma dulu atau pisang goreng dulu? Nah, alhamdulillah. Jika dibandingkan dengan sahabat Rasul yang mungkin pernah di tempat ini pula saya sampaikan kondisi mereka secara global. Secara global. Bagaimana Aisyah menyatakan, Zahara al-hilal, telah nampak bulan, kemudian bulan yang berikutnya, kemudian bulan yang berikutnya, sementara dari rumah kami tidak ada asap. Tidak ada asap maknanya apa? Tidak ada yang mau dimasak. Luar biasa. Yang mau dimasak tidak ada. Lah kalau kita kebingungan mau masak apa hari ini, seorang ibu kadang-kadang dengan pisaunya di dapur, dia memikirkan, hari ini mau masak apa ya? Mau masak sayur asam, baru kemarin kita buat sayur bayam. Mungkin bosan sayur-sayuran. Sudahlah, buat pecek tempe. Masih bingung kadang-kadang seorang ibu, ya, memikirkan apa yang mau dimasak hari ini. Sementara sahabat Rasul dan kondisi Rasul sallallahu alaihi wasallam rumah tangganya seperti itu. Pernah saya sampaikan bagaimana seorang sahabat yang di bulan Ramadan berpuasa, bekerja berat di siang harinya, pulang ke rumah di waktu menjelang maghrib, tanya kepada istrinya, punya makanan? Makanan untuk apa? Camilan kah? Bukan. Bukan camilan. Untuk berbuka. Untuk menghilangkan lapar dan dahaga. Kata istrinya, enggak ada, enggak punya. Kalau begitu saya akan keluar sekarang ini mau cari beberapa makanan ke beberapa rumah saudaranya. Si istri pun tidak kemudian menyatakan kepada suami, makanya cari uang yang benar, ya, cari uang yang betul, jangan ditelantarkan saya. Lah kalau orang semacam sahabat seperti ini atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ternyata di rumahnya 3 bulan berturut-turut di rumah Aisyah tidak ada asap, mungkin Rasulullah akan dituduh sebagai kepala rumah tangga yang tidak bertanggung jawab. Tetapi subhanallah, inilah kehidupan mereka. Ternyata kalau kita mau bandingkan dengan kehidupan kita, di mana sahabat pada waktu itu baju, kita alhamdulillah baju untuk ke masjid ada. Kopiah untuk ke masjid punya dua. Satu kotor, satu dicuci. Yang satu dipakai lagi setelah dicuci. Nah, baju untuk resepsi ada. Baju untuk safar ada. Baju untuk bersilaturahmi ada. Baju untuk ke kantor ada. Nah, sahabat, para wanita sahabiah juga, sampai kenapa ada sebuah hadis yang menyatakan, ya Rasulullah, inna ihdana asaba saubaha damul haid. Ya Rasulullah, kata seorang wanita, salah satu di antara kami ini pakaiannya terkena darah haid. Darah apa? Menstruasi. Gimana ini? Kalau kita kan gampang, ada apa ribut, cuci aja selesai. Masalahnya bukan itu, masalahnya dia mau sholat gak ada baju lagi. Kalau kita gak perlu tanya kan, cuci selesai urusannya. Oh, gak ada baju lagi yang warna hijau, yang warna biru, yang warna putih. Kenapa sampai ada pertanyaan dari seorang sahabiyah, seorang wanita sahabat ini tadi dengan pertanyaan seperti itu? Dijelaskan oleh para syurrahul hadis, dikarenakan mereka gak punya saub lagi, gak ada baju lagi, sehingga untuk sholatnya gimana? Maka dibimbing oleh Rasulullah, cuci, gunakan ini dan dengan cara begini dan begini, kemudian salifi, sholatlah engkau dengan menggunakan pakaian itu tadi. Nah, kalau kita rukuhnya aja, mukenanya ada berapa? Mungkin setiap tahun atau dua tahun sekali beli baru, berganti merek. Maka benar-benar kondisi kita ini luar biasa. Dan apa yang hilang dari kita? Apa yang tidak kita miliki umat yang ada sekarang ini? Yang tidak dimiliki adalah as-sabr wa syukur. Sabar dan syukur. Sabar terhadap kondisi, bersyukur terhadap nikmat.